Mau bertanya, kalau waktu-waktu yang terlarang untuk tidur itu jam berapa saja? Dan juga waktu-waktu terlarang untuk berhubungan suami istri. Jazakallahu khairan. Waktu-waktu terlarang untuk tidur jam berapa dan waktu-waktu terlarang untuk hubungan? Iya. Wallahu alam. Saya tidak tahu ada waktu-waktu yang terlarang untuk tidur. Kalau waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, ada tiga waktu. Yaitu ketika setelah fajar, ketika menjelang maghrib, dan ketika matahari tepat di atas kepala. Tapi kalau larangan-larangan tidur, wallahu ta'ala alam, ada pun sampai makruh saja ya, tidak sampai haram, itu dikatakan, aku tidak suka tidur sebelum isya, dan ngobrol setelah isya. An-naum qabla al-isya wal hadithu ba'daha, wal hadith ba'da al-isya. Itu tidak disukai. Jadi sebaiknya tidur itu ba'da al-isya. Apalagi jima, saya lebih tidak tahu lagi. Karena Rasulullah SAW menyatakan, kalau suamimu mengajakmu, ini kepada para wanita, kalau suamimu mengajakmu ke ranjangnya atau untuk melakukannya, maka penuhilah, walaupun di atas kendaraan. Walaupun di atas kendaraan. Ini menunjukkan bahwasanya kapan saja ketika suami menginginkan istrinya, maka silahkan. Wallahu ta'ala a'lam.